Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Pada pertemuan yang telah lalu, masih pada bab tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, kita membaca hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wala'anallahu man awa muhdisan. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan atau pelaku kebid'ahan. Wala'anallahu man ghayyara manaral ardh. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah tanda-tanda dan batas-batas tanah atau bumi. Rawahu Muslim. Kemarin telah disebutkan syarah tentang Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Juga kita membaca atau menjelaskan tentang hukum memberikan atau mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengagungkan ta'zim terhadap seseorang, ya, baik mayit, orang sudah meninggal, para wali, para nabi, malaikat, jin dan sebagainya, ya, karena adanya pengagungan, unsur pengagungan, ya, dan sering ada di daerah kita hal seperti itu, ketika membuat sumur sebelumnya dibuat persembahan sesajen sesuatu. Ya. Ketika membuat jembatan, membuat bangunan besar dan sebagainya, yang semua itu adalah suatu kesyirikan. Nah, adapun makanannya, kita telah menyebutkan hukum makanan yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum makanannya? Ada yang bisa jawab? Foto merojah sebentar. Makanannya bisa dimanfaatkan. Misalkan kita nemu di bawah pohon ada daging ayam bakakak ayam, manfaatkan, makan gitu. Hah? Kita nemu di bawah pohon, pohon caringin biasanya. Ada kelapa muda, ada kopi, ada bakakak ayam. Manfaatkan aja, bawa ke rumah makan gitu. Tergantung makanannya. Kalau enak, ambil. Nah. Dilihat, kita berbicara sekarang hukum makanannya, bukan hukum persembahannya. Kalau persembahannya, hatta menyembahkan nanti disebutkan apa namanya zubab, itu haram. Ini hukum makanannya, diperinci. Kalau makanannya berupa sesembelihan, ya, jelas hewan yang disembelih, maka haram untuk dimakan. Ya. Karena dihukumi seperti hukum makanan tersebut, hukum bangkai. Ya. Dihukumi apa binatang yang disembelih itu, atau makanan yang dari binatang tersebut, kambing, sapi, ayam dan sebagainya, dihukumi seperti bangkai. Ya, dihukumi seperti hewan yang disembelih dengan tidak membaca bismillah. Nah, adapun makanan yang selain dari hewan sembelihan, ya, roti, air kopi, kelapa, biasanya kayak gitu kan, bubur dan sebagainya, atau uang misalkan, ya, kasih uang, secara hukum boleh dimanfaatkan. Secara hukum boleh untuk dimanfaatkan. Tetapi tentunya, ya, jangan sampai kemudian hal tersebut menimbulkan fitnah. Ya, ambil makanannya, ya, kemudian ada orang melihat, oh berarti gak apa-apa melakukan persembahan kepada penghuni pohon ini misalkan, atau penghuni jembatan ini. Buktinya itu Pak Ustadz, nah, pakai peci putih dan sebagainya, kayak kopiah. Tadi saya lihat ngambil tuh makanannya. Hati-hati. Terangkan. Tidak boleh memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pada jin dan sebagainya. Ya. Adapun makanannya, ya, selain dari hasil sesembelihan, sembelihan itu boleh dipergunakan. Nah. Baik, kita baca kelanjutan hadis tersebut. Wala'anallahu man la'ana walidayhi. Allah Subhanahu wa taala melaknat, ya, makna laknatlah kita ketahui ucapan atau doa agar seorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh seorang mukmin melaknat secara muayyan. Misalkan kamu orang terlaknat, haram hukumnya, tidak boleh, ya. Yang boleh secara umum, misalkan disebutkan dalam hadis para pelaku riba itu mal'un, dilaknat, ya. Kita hanya boleh mengatakan orang yang para pelaku riba dilaknat. Tidak boleh ada orang pelaku riba kemudian dikatakan kamu terlaknat. Itu namanya laknat muayyan. Laknat yang sudah person seperti itu. Tidak boleh, dilarang. Kalau secara umum, boleh. La'anallah man la'ana walidahi. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan ini termasuk al-kabair, dosa besar yang paling besar, ya. Seorang melaknat kedua orang tuanya, ini merupakan bentuk uqul walidain, bentuk durhaka terhadap kedua orang tua. Hanya saja di sana terkadang seseorang tanpa dia sadari dia telah melaknat kedua orang tuanya, ya, tanpa disadari. Karena memang jarang, kecuali memang anaknya benar-benar durhaka, orang tuanya sendiri dilaknat agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Waliyadzubillah kalau ada anak seperti ini. Tetapi terkadang muncul ucapan yang tanpa sadar ternyata sebagai kita secara tidak langsung melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana itu? Sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, minal kabair syatmu rajul walidayhi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dosa besar syatmu rajul walidayhi. Ya, termasuk dosa besar seorang anak dia mencaci maki, ya, satam ini di bawah laknat, tetapi dikatakan dosa besar. Ya, termasuk dosa besar seseorang dia mencaci maki kedua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumu ar-rajulu walidayhi? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa mungkin seorang anak mencaci maki kedua orang tuanya? Qala na'am, iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasubu abar rajuli fa yasubu abahu wa yasubu ummahu fa yasubu ummahu. Ya, bisa seseorang melaknat kedua orang tuanya, yaitu dia mencela, bukan melaknat, dia mencela ya, orang tua orang lain, dia mencela bapaknya orang lain, kemudian orang tersebut membalas dengan cara apa? Sama, mencela bapak dia, mencaci maki bapak dia. Ya. Ada seseorang dia mencaci maki ibu orang lain, maka anaknya enggak terima, dia pun mencaci maki ibunya. Maka hati-hati. Ya. Jangan sampai secara tidak sadar ternyata kita menjadi sebab orang tua kita dicaci maki. Ya. Dengan sebab kita ada orang lain, dasar ibumu ini, dasar bapakmu ini. Dia enggak keterima, sebagai seorang anak enggak terima. Dibalas bapak kamu yang ini, ibu kamu yang ini. Kita menjadi sebab orang tua kita dicaci maki. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man awwa muhdisan. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat man awwa muhdisan, orang yang melindungi, membantu muhdisan. Para ulama mengatakan bisa dibacanya muhdisan, bisa dibacanya muhdasan. Ya. Kalau muhdisan maknanya adalah Allah melaknat orang yang melindungi para penjahat, orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan kezaliman. Ya. Ada orang salah. Masalah muamalah misalkan, punya hutang, ya. Datang orang yang munagih. Ya. Orang yang munagih. Berhak dia menagih. Lari ke tangganya. Kalau ada bapak itu, ya. Nyari saya bilang ya. Saya enggak ada, sudah 2 minggu pergi. Saya sebentar ya, numpang di rumah kamu. Oh iya, boleh, boleh. Ya. Datang orang yang nagih misalkan. Pak, mau tanya kalau bapak ini kemana ya? Oh, sudah pergi kemarin 2 minggu yang lalu. Ya. Dia sama saja ya, melindungi orang yang berbuat dosa, yang memiliki kewajiban. Ya. Kemudian dia lari, kemudian dia lindungi. Atau melindungi ya, para pelaku kejahatan, ya, para pelaku kemaksiatan. Ya. Disediakan rumahnya, atau dibekingi dan sebagainya, maka orang tersebut terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa dijaga dibaca la'anallahu man awamuh dasan muhdas, ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melindungi muhdas, para pelaku kebid'ahan. Kemudian yang terakhir adalah wala'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah manar al-ard. Manar al-ard, kata para ulama, maknanya adalah yang merubah tanda-tanda alam atau yang merubah batas-batas alam, batas-batas tanah. Ya. Terjadi antara satu pemilik dan pemilik yang lain, tiba-tiba kok tandanya berubah, pindah. Ya. Batasnya pindah, atau kalau di sawah dalam bentuk galengan, ya, kok tiba-tiba galengnya di sini lurus, mana lurus, tengahnya melengkung. Nah. Maka orang seperti ini, ya, yang merubah tanda-tanda atau batas-batas tanah, termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana ada hadis yang lebih khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man zalama syibran minal ardi tuqahu yaumal qiyamah min sab'i ardin. Barang siapa yang berbuat zalim dalam masalah tanah dengan mengambil hak tanah yang bukan hak dia, walaupun shibron, ya, walaupun satu jengkal, ya, dari tanah tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan bebankan dia untuk memikul pada hari kiamat, ya, sebanyak 700 bumi, dan dia tidak akan kuat. Nah, bukan perkara yang remeh masalah kezoliman terhadap masalah tanah, ya. Kadang orang berbuat zalim dalam masalah tanah itu jarang yang ngambil sampai langsung 2 meter itu. Paling sejengkal. Kalau 2 meter ketahuan itu, kelihatan. Ya. Sejengkal. Sejengkal setahun. Ya. Sedikit kalau dihitung misalkan kalau menghasilkan padi paling berapa. Ya. Tetapi kezaliman tersebut mendapatkan ancaman yang sangat besar pada hari kiamat. Akan dibebankan padanya 7 lapis bumi. Dan dia tidak akan kuat. Nah, itu 4 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan pada Ali bin Abi Thalib. Kemudian masih dalam bab ini, hadis selanjutnya adalah masih bab azab hal gharillah, masalah menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannah rajulun fi dhubab wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab qalu wa kaifa ya Rasulullah. Qala maro rajulani ala qaumin lahum sonam la yuzawizu atau la yuzuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an faqalu li ahadihima qarrib qala laysa indi syai'un uqarrib qalu lahu qarrib walau dhubaban faqarraba dhubaban fakhalau sabilahu fadakhala an-nara wa qala lil akhar qarrib fa qala ma kuntu la uqarribu li ahadin syai'an dun Allah azza wa jalla fadarabu unuqahu fadakhala jannah rawahu Ahmad. Dari Tariq bin Shihab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dahulu, ya, telah masuk surga seseorang karena sebab zubab. Zubab itu apa? Lalat. Ya. Telah masuk surga dahulu seseorang karena sebab lalat. Dan juga telah masuk neraka seseorang karena sebab lalat. Sebabnya lalat. Lalu kaifa ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasulullah? Ya, ada seorang masuk surga enak sekali gara-gara lalat, ya. Dan juga masuk neraka gara-gara lalat, ya. Dalam lafaz ini para ulama mengambil istinbat, ya, faidah bahwasanya jangan pernah bagi kita meremehkan suatu amalan walaupun kecil, ya. Yang bisa jadi amalan soleh tersebut menjadikan sebab seseorang masuk ke dalam surga. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan masalah itu. Di antaranya adalah seseorang yang masuk surga gara-gara apa? Menyingkirkan sebatang ranting atau pohon di jalan. Dia singkirkan kenapa? Khawatir ranting tersebut menyakiti kaum muslimin. Ya. Makanya kalau di jalan kita nemu ada batu, ya, jangan segan-segan berhenti, singkirkan dulu. Ini batu bahaya nih. Kalau kena mobil bisa meceleng, kalau kena motor bisa jatuh. Kita berharap dengan mungkin amalan yang nampak sepele tersebut, dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi kita masuk dalam jannah. Ya. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisikit tamar. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun bisikit tamar. Ya. Dengan sepotong tamar. Ya. Korma. Sodakoh. Punya sedikit. Gak apa-apa. Ya. Bisa jadi amalan tersebut yang akan memasukkan dia ke dalam jannah surga. Sebagaimana juga hati-hati dari suatu kemaksiatan. Ya. Jangan menganggap remeh suatu kemaksiatan. Karena bisa jadi kemaksiatan yang kita memandangnya kecil itu bisa menyebabkan dia jatuh ke dalam neraka jahanam waliyadzu billah. Ya. Jangan sampai ini cuma amalan gini saja kok. Yang kecil di mata seseorang belum tentu kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ketika seorang bermaksiat jangan lihat dosanya. Tetapi lihatlah kepada siapa dia bermaksiat. Ya. Saya cuma apa? Maksiat saya apa? Cuma ngalangin jalan dengan ini, cuma iseng ini. Jangan lihat itu. Lihatlah kamu bermaksiat pada siapa? Bukankah kamu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala pemilik alam ini? Hati-hati. Jangan meremehkan suatu kemaksiatan. Kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana wahai Rasulullah? Ada seseorang masuk surga gara-gara sebab lalat. Ada juga yang masuk neraka gara-gara lalat." Beliau berkata, "Dahulu pernah lewat dua orang melewati suatu kaum berjalan. Dua orang melewati suatu kaum yang kaum tersebut memiliki berhala. Dan tidak boleh seorang pun tidak diizinkan seorang pun melewati tempat tersebut sampai mereka bertakarrub, ya. Mendekatkan diri beribadah kepada berhala tersebut, ya. Memberikan persembahan kepada berhala tersebut dengan suatu, ya. Tidak boleh ada yang lewat kecuali harus memberikan persembahan, ya, kepada berhala tersebut. Maka para penjaga berhala tersebut pun mengatakan kepada salah seorang dari dua pemuda tersebut, "Qarib, berikan persembahan." "Ala laisa indi syai'un qarib." Saya tidak memiliki suatu apapun yang bisa dijadikan suatu persembahan kepada berhala tersebut. Saya tidak memiliki suatu yang bisa dipersembahkan kepada berhala tersebut. "Qalu lahu qarib walau dzubaban." Kata mereka, "Berikan persembahan walaupun dengan seekor lalat." Walaupun dengan seekor lalat. Udah, kamu enggak punya apa-apa. Lalat banyak, tangkap, keplak, persembahkan nih untuk berhala ini. "Faqarba dzubaban." Fakhala sabilahu fadakhala nar. Maka orang tersebut akhirnya dia memberikan persembahan kepada berhala tersebut dengan seekor lalat. Maka kemudian orang tersebut dibiarkan lewat dan dia masuk neraka gara-gara seekor lalat. Wa qala lil akhir. Kemudian para penjaga tersebut pun berkata kepada yang satunya, "Qarib, berikan persembahan." Maka kata orang yang satunya, "Ma kuntu la uqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wajal." Saya tidak akan memberikan persembahan suatu pun kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan memberikan persembahan pada persembahan adalah ibadah dengan suatu apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu fadakhal jannah. Maka mereka pun akhirnya memenggal leher orang tersebut sampai mati. Maka dia pun masuk surga, masuk jannah karena sebab zubab tersebut, lalat tersebut yang dia tidak mau persembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di dalam sanadnya yang sahih hadis ini adalah mauquf, ini tidak sampai pada Rasulullah tetapi mauquf pada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Pada hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya adalah peringatan dari suatu kesyirikan. Dari suatu kesyirikan walaupun mungkin kecil kita anggapnya. Wa anal insan qad yaqa'u fihi wa huwa la yadri annahu min asyirki alladhi yujabu annam. Seseorang terkadang terjatuh kepada sesuatu ya, kesyirikan yang sebenarnya mungkin dia enggak tahu ya, bahwasanya itu ada perkara yang besar, suatu kesyirikan yang bisa menyebabkan dia tenggelam dalam neraka. Maka tentu pentingnya bagi kita untuk berusaha, ada upaya untuk mempelajari ilmu agama ya. Ya. Jangan sampai hanya sekedar ya kan saya kan enggak tahu, saya kan enggak tahu, saya kan enggak tahu. Ya kalau enggak tahu akan terus tidak tahu kalau memang tidak ada upaya belajar. Kalau seorang sudah ada upaya untuk belajar agama ini ya, kemudian Allah takdirkan dia masih belum tahu terhadap suatu hukum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan ya, karena dia jahil tidak tahu. Tetapi ketika tidak ada upaya sedikit pun untuk mempelajari agama ini, mana kesyirikan, mana tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang halal, mana yang haram, mana kemaksiatan, mana ketaatan ya, tidak ada upaya ya. Lantas untuk apa Al-Quran diturunkan ya. Huda, pemberi petunjuk. Oh iya, pemberi petunjuk bagi orang yang mau mempelajarinya. Lah orang yang gak pernah baca saja gak pernah, ingin mengetahui apa sih mana-mananya sih gak pernah. Huda apanya? Petunjuk apa? Hah? Orang yang jauh dari Al-Quran, Al-Quran sekedar ya, bermanfaat bagi orang lain, bagi dirinya tidak. Lantas apa fungsinya diturunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Memberi petunjuk dalam keadaan kita tidak berusaha mencari tahu petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kita enggak mungkin ya, bertemu langsung dengan Rasulullah, beliau sudah meninggal. Satu-satunya cara menggali peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis yang alhamdulillah dibukukan oleh para ulama sejak zaman dahulu, oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Bukhari, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Al-Imam Asy-Syafi'i dan sebagainya. Alhamdulillah, upaya mereka itu ya, jangan disia-siakan. Berusaha bagi kita untuk mempelajari. Ya. Kemudian juga sih ada faedah. Anna amal qalbi huwal maqsul a'zam hatta 'inda abadatul awsan. Bahwasanya amalan hati itu memiliki tujuan yang sangat besar. Berapa banyak ya, amalan secara zahir terlihat kecil, tetapi menjadi besar ketika amalan tersebut ya berkaitan dengan amalan hati, niat ya, niat. Berapa banyak suatu amalan yang dia itu kecil menjadi besar karena sebab niatnya. Demikian juga berapa banyak suatu amalan yang besar menjadi nilainya sangat kecil, bahkan tidak ada, karena sebab hatinya, karena sebab niat. Seseorang secara zahir dia hanya ya, mempersembahkan ya, lalat yang gak ada harganya ya. Kalau yang dia persembahkan itu sapi yang gemuk, mungkin pantas dia masuk neraka. Dia memberikan persembahan kepada selain Allah dengan sapi yang bagus, gemuk. Ini yang dia persembahkan hanya seekor lalat yang tidak berharga. Tetapi yang berkaitan di sini adalah amalan hati. Ketika dia merasa rela, ridho melakukan persembahan yang itu peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, urusannya menjadi besar. Karena yang namanya ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang dia menolak secara amalan dia kecil, enggak mau dia. Kamu sih, orang mungkin bilang, kamu kok mempersembahkan lalat aja enggak mau. Lalat enggak ada harganya, nyari itu banyak itu. Bukan masalah lalatnya. Tetapi kepada siapa hewan tersebut dipersembahkan? Ketika dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya menjadi besar. Ada orang tersebut pun tidak mau. Bahkan walaupun harus ditebus dengan nyawa dia. Allah alam suhab. Selesai bab ini. Alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan pada malam hari ini. Alafu minkum. Mungkin waktu masih banyak labas. Gak apa-apa. Kita akan masuk bab baru pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.